Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita bersua di udara. Tiba saatnya kita hadirkan ke ruang dengar Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan salah satu kitab hadis yang akan kita simak bersama dari kajian atau pembahasan Syarah Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala, mudir dan pengajar di Mahad Ihya Sunnah Tasikmalaya. Masih dalam pembahasan ia tentang mengarah kepada kiblat dalam solat. Kepada Al-Ustaz Abu Qatadah kita persilakan. Falyatafadhal mashkur. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yirubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita hadis Umdatul Ahkam, dan kita sedang membahas babu istiqbalil kiblah. Bab yang menjelaskan tentang hukum menghadap kiblat. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu tentang hukum menghadap kiblat, yaitu hukum menghadap Ka'bah ketika sholat. Maka ia adalah merupakan syarat di antara syarat sahnya sholat. Dan kita telah jelaskan penjelasannya dan kaidah-kaidahnya. Nah, kita akan bahas beberapa hadis yang belum dibahas di dalam bab ini, yaitu hadis yang kedua ya, dari hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala wa an abdillahi ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainan nasu bainaman nasu bikubain fi salati subhi idja'ahum ati faqala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-laylata quran wa qad amara an yastaqbilal qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bah. Al-hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ta'ala meridhoi kepada keduanya. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar adalah sahabiyun jalil, dan tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia adalah merupakan al-khalifah atsaniyah, dia merupakan khalifah yang kedua dan orang yang sangat mulia. Qala, dia berkata, bainan nasu bikubain, ketika orang-orang yang dimaksud di sini adalah para sahabat, bikubain yaitu berada di Masjid Quba. Yang dimaksud di sini adalah masjid ya. Fi salati subhi, dalam salat subuh. Idja'ahum ati, tiba-tiba datang kepada mereka yang datang, artinya seseorang yang datang. Faqala, lalu dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaih, telah diturunkan kepadanya al-lailah Quran, pada malam tadi Quran. Wa qad umira an yastaqbilal qiblata, dan telah diperintahkan untuk menghadap kepada kiblah. Yang dimaksud di sini kiblah adalah Ka'bah. Yang maksud dengan kiblah di sini adalah Ka'bah. Fastaqbaluha, maka hendaklah kalian menghadap kepadanya. Wa kana tujuhuhum ila Syam, dan waktu itu mereka menghadap ke Syam, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis di sini. Fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka memutarkan dan menghadapkan wajah mereka ke Ka'bah. Para ulama menjelaskan selayaknya muallif rahimahullahu taala menempatkan hadis ini pada hadis yang pertama, bukan pada hadis yang kedua. Jadi yang paling tepat bahwa hadis ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pada hadis pertama, yaitu ketika menjelaskan tentang wajibnya menghadap kiblat. Dan yang dimaksud kiblat adalah menghadap Ka'bah. Sebelum muallif menjelaskan tentang dibolehkannya sholat tatawu di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Jadi para ulama mengatakan yang tepat bahwa muallif membawakan hadis ini pada hadis yang pertama, di mana membicarakan tentang hukum menghadap kiblat, hukum menghadap Ka'bah ketika sholat, yang ia adalah merupakan syarat di antara syarat sahnya sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa menghadap kiblat adalah merupakan syarat di antara syarat sahnya sholat. Hanya saja dikecualikan, seseorang diperbolehkan tidak menghadap kiblat dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah al-ajiz, adamul kudroh, yaitu orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kemampuan untuk menghadapnya. Seperti orang yang sedang sakit, datang waktu sholat dan tidak ada yang bisa mengarahkan dirinya ke kiblat, maka dia sholat pada waktu itu walaupun dia tidak menghadap kiblat. Kemudian yang kedua adalah sholatun nafilah, yaitu sholat tatawu, sholat nafilah, sholat sunnah. Dan telah lewat hadisnya, itu hadis yang pertama ini, itu hadis Abdullah bin Umar. Dan nanti ada hadis yang terakhir, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketiga adalah sholatu khawb, sholat khawb. Kemudian yang keempat adalah al-ajiz an ma'rifati al-qiblah, yani al-ajiz, tetapi orang yang tidak tahu kiblat, maka dia diperintahkan untuk beristihad. Dia diperintahkan untuk beristihad dan mencari terlebih dahulu dan beristihad tentang mana kiblat. Seandainya setelah sholat itu tahu bahwa dia tidak ke arah kiblat, maka yang benar bahwa ia tidak wajib mengulangi lagi sholatnya. Nah, kita telah jelaskan ya tentang masalah kiblat ini. Dan juga telah kita jelaskan bahwa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa yang melihat Ka'bah dengan matanya, maka dia harus menghadap Ainul Ka'bah. Jadi harus menghadap kepada Ka'bahnya. Adapun orang yang tidak melihat kepada Ka'bah, maka dia ila jihatil Ka'bah, ila jihatil kiblah, yaitu ke arah kiblat. Dari hadis yang dinyatakan bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Ini bagi ahlul Madinah, di antara timur dengan barat ada kiblat. Untuk kita bainas syimali wal janub kiblah, di antara apa utara dan selatan bagi kita adalah kiblat. Kita telah lewat dan telah dijelaskan juga beberapa permasalahannya. Nah, hadis yang mulia ini, ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan selayaknya disimpan pada hadis yang pertama, karena hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kaum muslimin menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Dan ya, hadis ini merupakan tafsiran dan penjelasan juga dari firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Qad naro taqalluba wajhi. Itu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang ayat Al-Baqarah, ya. Surat yang kedua ayat 144 itu, ya. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ini ayat dan hadis ini bahwa kaum muslimin pertama kalinya adalah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka banyak dari penghuni Madinah adalah orang-orang Yahudi. Maka mereka adalah gembira ketika Allah Ta'ala mensyariatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarah ke Baitul Maqdis. Oleh sebab itu dalam harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kiblat ini dipindahkan kepada kiblat asal, kiblat para nabi, yaitu Ka'bah. Maka dijelaskan pada tahun kedua Hijrah, ini terjadi dan berdasarkan ittifaq ahli sejarah pada tahun kedua Hijrah, kiblat ini berpindah ke Baitullah, ke Ka'bah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang bulan apa terjadinya. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada pertengahan Sya'ban. Ada yang mengatakan pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab. Dan kaum muslimin telah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Jadi selama berapa? 16 bulan. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan adalah 17 bulan. Tapi dalam riwayat Muslim adalah dengan 16 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas ini terjadi seperti itu. Bahwa kiblat pertama kali adalah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan dalam kisah ini ada hal yang berkaitan dengan masalah usul akidah ahli sunnah yang berbeda dengan kaum murjiah di dalam masalah ini, yaitu tentang firman Allah Ta'ala, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum anal amala juz'un minal iman anal amala minal iman, bahwa amal itu bagian dari iman. Berbeda dengan pemikiran orang-orang murjiah yang mengeluarkan amal dari ruang lingkup iman. Dan Allah Ta'ala dengan secara jelas telah menamakan amal dengan iman, yaitu sholat. Tidaklah Allah Ta'ala menyia-nyiakan sholat kamu. Itu dikatakan imanakum, yaitu yang dimaksud adalah sholat kamu, yaitu sholat ke Baitul Maqdis. Bahwa Allah Ta'ala memberikan pahala, memberikan ganjaran dari apa yang mereka telah lakukan oleh kaum muslimin ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Sehingga berkaitan dengan kisah ini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah hadis ini ada faedah yang sangat agung, yang dengannya Al-Imam Al-Maqdisi membawakan hadis ini. Yaitu dengan itu Al-Imam Al-Maqdisi membawakan hadis ini. Jadi apa tujuan Imam Al-Maqdisi membawakan hadis ini? Ya. Tujuan Imam Al-Maqdisi membawakan hadis ini bahwa Apabila seseorang sholat dan telah berusaha untuk mencari tahu tentang kiblat, lalu dia tahu bahwa sholatnya tidak ke arah kiblat, di tengah-tengah sholat, maka wajib atasnya untuk berpindah ke arah kiblat yang dia telah tahu di tengah-tengah sholat itu. Dengan sebab ada yang ngasih tahu, dengan sebab ada yang mengasih khabar. Jadi pokok pembahasan hadis ini, inti pembahasan hadis ini, madza ya'mal ini ar-rajul idza tabayyanat lahu al-qiblah fi asna'is shalat. Seolah-olah ini merupakan satu jawaban dari sebuah pertanyaan, apa yang mesti diperbuat oleh seseorang apabila nampak kepadanya kiblat ketika ia di dalam sholat. Umpama dia telah berusaha untuk mencari kiblat, lalu dia sholat, lalu diketahui ketika dia dalam sholat bahwa sesungguhnya ia sholat bukan ke arah barat umpamanya, atau kita di Indonesia, tetapi dia ke selatan, atau umpamanya dia apa, ke utara. Maka berdasarkan hadis ini bahwa ia wajib untuk mengarahkan badannya, mengarahkan wajahnya pada waktu itu ke kiblah berdasarkan hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini, ini pokok pembahasannya dari hadis ini. Demikian juga pokok pembahasan dari hadis ini bahwa apabila seseorang telah berusaha untuk sholat menghadap kiblat, lalu dia tahu bahwa dia adalah tidak menghadap kiblat, maka baginya tidak mengulangi lagi sholatnya. Falisa alaihi li'adah. Jadi maka baginya tidak ada lagi i'adah, tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Jadi dia tidak diwajibkan untuk mengulangi sholatnya. Tidak wajiban untuk mengulangi sholatnya. Nah, ini pokok pembahasan dari hadis yang mulia ini. Inti pembahasan dari hadis yang mulia ini. Dan kita akan bahas ya, selanjutnya. Jadi ke pokok pembahasan dibawakan hadis ini adalah untuk dua pembahasan yang sangat besar berkaitan dengan masalah kiblat. Ya. Itu yang pertama, menjelaskan kepada kita apabila seseorang telah berusaha mencari tahu kiblat lalu dia sholat, dan di tengah-tengah sholatnya dia tahu ternyata dia tidak sholat kepada arah kiblat, maka dikala itu dia harus mengarahkan wajahnya ke kiblat. Masalah yang kedua dalam hadis ini menunjukkan apabila seseorang telah berusaha untuk mengetahui kiblat lalu dia sholat bukan ke arah kiblat, dan dia tahu setelah salam, baru salam dia tahu bahwasanya dia belum, tidak mengarah kiblat, maka baginya adalah tidak usah mengulangi sholatnya. Karena dalam hadis ini pun bahwa para sahabat yang tadinya tidak ke arah kiblat, maka Nabi ataupun tidak disebutkan bahwa mereka adalah diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Dan dalam hadis ini ada beberapa istimbat yang lain. Jadi bisa diambil beberapa kesimpulan. Selain kesimpulan atau dua kesimpulan yang tadi, maka ada kesimpulan lain. Itu kesimpulan yang ketiga dari hadis ini, yaitu masyru'iyatu qabuli khabaril wahid. Yani minas thiqah fil ahkam au fil aqidah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita disyariatkan dan diterimanya berita dari satu orang. Jadi khabar wahid, apabila orang yang meriwayatkan tentunya adalah orang yang thiqah, adil, dhabit, orang yang thiqah. di dalam hukum ataupun di dalam masalah akidah. Bahkan di dalam hadis ini tentunya walaupun berkaitan dengan masalah hukum, tetapi secara otomatis berkaitan dengan akidah. Sebab tentang usul ataupun yang pokok ini berkaitan dengan masalah kiblat adalah merupakan usul dari agama ini. Dan para sahabat yang mereka itu berada di Quba, oleh sebab itu Masjid Quba dinamakan dengan Masjid Qiblataini. Dikenal dengan Masjid Dua Kiblah karena menghadap ke apa? Ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, lalu setelah itu menghadap ke Baitullah. Sehingga dinamakan Majlis Masjidu Qiblataini, Majlis Dua Kiblat ya. Masjidu Qiblataini, Masjid Dua Kiblah ya. Dan mereka menerima berita khabar dari satu orang ini yang memberitakan kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan perintah untuk mengarahkan wajah ke Baitullah, yaitu Syatrul Masjidil Haram, yaitu ke arah Masjidil Haram, ke Baitullah. Oleh sebab itu termasuk manhaj yang menyimpang, termasuk pendapat yang menyimpang yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh diamalkan baik di dalam akidah ataupun dalam hukum, maka ini adalah gulatul mu'tazilah, artinya salah satu kelompok dari kelompok mu'tazilah yang sangat jauh. Sebagian antara mereka membedakan antara khobar ahad di dalam akidah dengan khobar ahad di dalam masalah hukum. Di dalam masalah hukum boleh diamalkan, dalam masalah akidah tidak diamalkan. Tetapi yang benar adalah pendapat ahli sunnah bahwa ahli sunnah tidak membedakan hadis mutawatir dan ahad di dalam masalah dalil, baik dijadikan dalil dalam hukum ataupun di dalam akidah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah istimbat yang ketiga dari hadis ini. Yang keempat, istimbat dari hadis ini menunjukkan tentang jawazu harakah fis salati limaslahatis salat. Jadi bolehnya bergerak di dalam salat, tentunya yang dimaksud di sini pergerakan selain yang nasnya ada. Maka diperbolehkan apabila demi kemaslahatan salat. Jadi demi kemaslahatan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan ada pembahasan tentang al-amal fi sholat, itu amal dalam sholat. Di mana di sini para sahabat bergerak berpindah ya, arah dan menggerakkan badannya. Tetapi ini adalah tentunya untuk maslahat sholat. Maka itu adalah diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Itu para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis, setelah itu dia menghadap ke Baitullah. Jadi setelah itu dia menghadap ke Baitullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian, yang selanjutnya hadis ini menjelaskan tentang masalah nasih dan mansuh, bahwa ahli sunnah menetapkan adanya nasih mansuh di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam. Di dalam syariat. Dan tentunya nasih dan mansuh yang berkaitan dengan hukum adalah berkaitan dengan maslahat yang Allah Ta'ala inginkan dari hambanya. Jadi, untuk maslahat yang Allah Ta'ala inginkan dari hambanya, yang diberikan kepada hambanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan kita juga bukan berbicara tentang masalah nasih mansuh ya pada kesempatan ini, sebab itu dibahas dalam secara khusus dalam ilmu usul fikih. Dan terkadang juga ada pembahasan ini dalam ilmu mushalah hadis, sebab salah satu kaidah dalam memahami hadis ya, selain memahami asbabul wurud hadis, maka juga harus mengetahui apa yang dinamakan dengan apa? Nasih wal mansuh. Karena hadis yang telah dimansuh, ya setelah ada pemansuhnya maka tidak diamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini salah satu istimbat dari hadis yang mulia ini. Dan salah satu istimbat yang lainnya adalah disyariatkan untuk memberikan peringatan kepada orang yang salah dalam sholatnya. Yani idaro ar-rajulu rajulan yusalli ala khata'in. Apabila seseorang melihat seseorang sholat dalam keadaan salah, umpamanya salah dalam masalah kiblat, maka disyariatkan bagi seseorang itu untuk memberikan tanbih. Jadi untuk memberikan peringatan, untuk mengasih tahu ya, kepada orang tersebut. Sebagaimana ini pernah ya dilakukan oleh sahabat ini, oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi si sahabat tersebut ya mengasih tahu kepada para sahabat yang belum menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, di sini menunjukkan apabila kita melihat saudara kita sholat bukan ke arah kiblat dan kita tahu arah kiblat, maka wajib atas kita untuk mengarahkan orang tersebut dan memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya ia bukan kepada arah kiblat. Dan ini salah satu istimbat dari hadis yang mulia ini, salah satu pelajaran dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengasih tahu ya, memberitahu kepada orang yang salah ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ini beberapa istimbat dari hadis ini. Dan ini yang berkaitan dengan masalah kiblah. Adapun poin-poin yang lainnya ya, itu dibahas dalam keilmuan yang lainnya insyaallah. Hadis yang terakhir. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Anas ibn Sirin. Qala istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Walakinahu bi'aini tamri. Para'aituhu yusalli ala himarin. Wawajuhu mindal janibi yakni an yasaril Ka'bah. Fakultu ra'aituka tusalli li ghairil kiblah. Faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'aluh. Dari Anas ibn Sirin, Anas ibn Sirin adalah saudaranya Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in ya, Muhammad ibn Sirin. Kemudian Anas ibn Sirin adalah saudaranya Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin tidak diragukan, dia adalah imamun min a'immati ahli sunnah. Dia adalah merupakan imam di antara imam ahli sunnah. Dan demikian juga Anas ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, dia adalah merupakan saudaranya Muhammad ibn Sirin. Qala istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Kami menyambut Anas ketika Anas datang dari Syam. ketika beliau datang ke Samapuan. Falaki Nabi Ain Tamr, ini nama tempat ya. Maka kami menemuinya di tempat tersebut yang dinamakan dengan Ain Tamr. Faraituhu yusalli ala himarin, maka aku melihatnya dia sholat di atas keledainya. Itu keledai kampung, keledai jinaknya. Dan beliau menghadap bukan ke arah kiblat, ya itu ke sebelah kiri Ka'bah. Fakultu, lalu aku bertanya, aku melihatmu sholat bukan ke arah kiblat. Lalu Anas bin Malik mengatakan, kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Ini perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi kalaulah aku tidak melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis ya. Ini hadis dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang apa? Tentang hukmul istiqbalil qiblah fisafar. Hukum menghadap kiblat ketika safar. Hukmul istiqbalil qiblah birraqib, yaitu hukum menghadap kiblat bagi yang berkendaraan. Fi sholati nafilah, di dalam sholat nafilah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan pertamanya. Bahwa dalam sholat nafilah tidak wajib menghadap kiblat ketika berada di atas kendaraan. Ketika berada di atas kendaraan. Nah, ini tentang kisah hadis ini. Ini jelaskan ya, dalam hadis Anas tentang kisah yang sangat mulia ini. Ya. Anas bin Sirin adalah merupakan saudaranya Muhammad bin Sirin. Dia adalah seorang tabi'in. Ya. Imam di antara a'imah ahli sunnah wal jamaah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia adalah berdiam di Basrah. Dan dia tentunya ketemu dengan Hajjaj bin Yusuf yang dikenal sebagai pemimpin yang zalim pada waktu itu. Ya, dan kita tahu tentang masalah Hajjaj. Lalu dia safar ke negeri Syam. Adalah salah satunya adalah untuk mengadukan tentang masalah Hajjaj. Ya, pada waktu itu adalah kepada Al-Walid Ibn Abdul Malik. Ya. Maka ketika dia pulang dari Basrah, ya, maka disambut ya, oleh para sahabatnya, dan di antara mereka adalah Anas Ibn Sirin. Lalu didapatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berada di atas himarnya, keledainya, tunggangannya, dan dia sholat tidak menghadap kiblat. Itu kisahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadis ini memberikan pelajaran yang sangat besar. Yang pertama, bolehnya sholat di atas kendaraan, itu sholat nafilah, tidak menghadap kiblat. Itu jawaz sholati ala dabah li ghairil kiblah idza kanat nafilah. Itu bolehnya sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat apabila sholat nafilah. Ini adalah pokok pembahasan di dalam hadis ini. Yeah. Dan dalam hadis ini ada istinbat-istinbat yang lain. Di antaranya hadis ini menunjukkan bahwa himar ahli, yaitu keledai kampung, maka jasadnya, kulitnya, bulunya, keringatnya adalah suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan dengan ini kebanyakan para ulama mengatakan setiap yang najis adalah haram, tetapi tidak setiap yang haram adalah najis. Karena himar ahli hukumnya haram dimakan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan himar ahli. Maka dari kaidah ini ataupun dari hadis ini datang kaidah para ulama, setiap yang najis adalah haram, tetapi tidak setiap yang haram adalah najis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua dari hadis ini juga dapat diambil satu kesimpulan, yaitu istihbabu istiqbalil musafir, yaitu disunnahkan menyambut tamu, orang yang safar. Wa khasatan in kana min ahli ilmi wal fadli, terutama apabila yang datang ini, yang musafir ini adalah orang berilmu dan orang yang memiliki keutamaan. Orang yang berilmu dan orang yang memiliki keutamaan. Dimana di sini Muhammad ibn Anas ibn Sirin dan beberapa saudara-saudaranya kaum muslimin pada waktu itu menyambut Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan dalam hadis ini juga ada istinbat yang sangat agung. Bahkan ini satu pelajaran yang sangat besar, yaitu disyariatkan untuk bertanya kepada seseorang tentang argumentasi ataupun dalil terhadap sesuatu yang ia tidak memahaminya, terhadap sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, terhadap sesuatu yang merasa menurut dirinya adalah menyelisihi sesuatu yang hak. Karena di sini Anas ibn Sirin rahimahullahu taala ketika ia melihat apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa secara umum menurut pandangannya ini menyelisihi dalil yang ada dari sisi bahwa sholat itu adalah menghadap kiblat. Tetapi ia mendapatkan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ia sholat tidak menghadap kiblat. Yani fihi dalilun analit tabi an yas'ala matbu'ahu. Ala syai'i yajhaluhu. Itu apa? Bahwa bagi pengikut untuk bertanya kepada yang diikutinya terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Yang dia tidak apa? Tidak tahu. Yang dia tidak tahu. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan disunnahkan bertanya, disyariatkan bertanya. Bahkan bertanya adalah merupakan bagian dari ilmu. Dan disyariatkan bagi alim idharud dalil alal mas'alah liman yatlubuhu. wa indal ihtijaju bihi, bahwasanya bagi seorang alim disyariatkan untuk menampakkan dalil, menampakkan argumentasi dalam satu masalah bagi orang yang meminta kepadanya, atau ketika dia berhujah dengannya. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berhujah bahwasanya ia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ini adalah merupakan faedah yang sangat agung. Faedah yang sangat agung. Dan dalam hadis ini juga diambil kesimpulan yang sangat agung juga, yaitu al-iktida'u bifi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil pelajaran dari apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa asal dalam perbuatan Nabi adalah litasyri. Asal dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensyariatkannya. Dan asal dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Dan dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya ketika ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka ia pun melakukannya. Maka ia pun melakukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Dan dalam hadis ini juga ada istinbat yang sangat agung juga tentang penjelasan thariqatu ta'lim, thariqatu tadris, salah satu bentuk cara mengajar. Ini at-ta'lim bil isyarah, yaitu ta'lim dengan isyarah, yang isyarah itu bisa memberikan pemahaman kepada yang mendengarnya. Dia mengatakan, kalau aku tidak melihatnya, maka aku tidak akan melakukannya. Kemudian di sini menunjukkan apa? Arifku bil jahil. Itu bersikap lemah lembut kepada orang yang jahil ketika bertanya. Walaupun seorang alim boleh marah kepada orang yang bertanya apabila dia bertanya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Atau terkadang ada riwayat-riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak selayaknya ini ditanya gitu. Tidak selayaknya orang ini tidak tahu, maka terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Sebagaimana Anas bin Malik juga pernah. Kemudian Imam Malik radhiyallahu taala pun jelas ya. Ketika ada orang bertanya tentang ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istiwa Allah ala arsyihi, bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya, maka Imam Malik sampai keluar keringatnya, tunduk, merundukkan kepalanya, menengadahkan, sampai dikeluarkan orang yang bertanya tersebut, takut menjadi virus kepada yang lainnya. Tetapi asal di dalam mengajar itu adalah bersikap lemah lembut kepada yang jahil. Tetapi terkadang memang sesuatu itu tidak mesti jahil gitu. Perkara ini sesuatu yang jelas umpamanya, maka orang boleh ditambih agar jangan sampai jahil perkara-perkara yang semestinya tidak perlu jahil gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam kitab Istiqbalul Qiblah, dalam bab menghadap kiblat, tentang disyariatkan menghadap kiblat dan kaidah-kaidah dalam menghadap kiblat. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita akan masuk kepada bab yang baru, ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita membuka dulu soal jawab ya terhadap bab yang telah kita baca ini dan hadis yang kita baca ini sebelum kita masuk kepada bab yang baru insyaallah. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 3 buah hadis dari bab menghadap kiblat yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah. Dan sebelum kita memasuki bab baru dari syarah atau penjelasan hadis Umdatul Ahkam ini, yang insyaallah akan kita masuki bab shaf. Untuk yang pertama, kita akan memberikan kesempatan untuk pendengar dari pesan singkat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bahasa saya pernah melakukan salat subuh di atas mobil saat di jalan tol, tapi kiblat saya ke timur karena saya duduk menghadap ke belakang. Apakah saya perlu mengulang salat saya? Saat itu saya tiba di Tangerang jam 6:30 pagi, yang artinya sudah lewat waktu subuh. Bagaimana keadaan seperti ini? Jazakallahu khair. Tadi telah dijelaskan bahwa bagi orang yang telah mencari tahu tentang kiblat, ya, lalu setelah dia salam tahu bahwasanya dia bukan ke arah kiblat, maka wallah alam baginya tidak wajib untuk mengarahkan kembali ataupun tidak wajib dia untuk mengulangi lagi sholatnya. Wallah alam. Jadi termasuk tadi bapak tidak wajib mengulangi lagi sholatnya, insyaallah. Baik. Dan bagaimana kalau keadaannya dia mengetahui, Ustaz? Bagaimana kalau keadaannya dia mengetahui arah kiblat yang benar, akan tapi karena mengikuti arah mobil? Oh, ketika dia di atas kendaraan. Nah, Ustaz. Ya, di atas, ketika di atas kendaraan, ya. Apabila tidak memungkinkan untuk apa? Ke arah kiblat, ya tidak mengapa dia. Dan itu tentunya dalam sholat yang harus kita perhatikan, dan ini sudah dibahas, yaitu dalam sholat yang tidak memungkinkan dia untuk mengakhirkan sholat. Ya, apabila dia memungkinkan untuk menjamak sholatnya, Allah alam baginya adalah menjamak sholat dan mengakhirkan sholatnya. Jadi kalau tadi umpamanya maghrib, ya, dan telah datang waktu sholat di atas kendaraan, maka yang baginya, apabila memungkinkan dia sampai pada waktu sholat isya, maka dia adalah sholat apa? Sholat maghrib bersama sholat isya di jamak, ya, jamak takhir, ya. Jadi tidak sholat di atas kendaraan. Demikian juga dalam sholat subuh, Ustaz, ya? Ya, sholat subuh. Kalau sholat subuh tidak, kalau memungkinkan kita akan mendapatkan waktu ketika kita sampai, ya, sebelum terbitnya matahari, maka lebih afdal kita mengakhirkan sholat. Tetapi apabila tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan sholat subuh, maka kita sholat subuh di atas kendaraan, kemana arah kita mengarah maka diperbolehkan. Fa'ina tuwallu fathamma wajhullah, ya. Kemana saja kamu mengharap, maka di situ adalah kiblat yang Allah Ta'ala inginkan. Baik, demikian jawaban yang disampaikan oleh saya. Jazakallahu khair, dan kita angkat dari Pak Supriyadi di Tangerang. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mau nanyakan ya, tentang dalam perjalanan lagi nyupir menghadapnya ke timur, sedangkan waktu sudah pepet pada waktu asar. Yang saya mohon jelasannya tentang wudunya bagaimana dalam keadaan megang setir dan bagaimana pelaksanaan sholatnya. Terima kasih Ustaz, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak memungkinkan untuk berhenti, ya, ya kalau bapak tidak memungkinkan untuk berhenti mencari apa itu tempat pemberhentian, ya, dan tidak memungkinkan untuk berhenti dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan sholat asar, ya, maka bapak sholat dengan tayamum, ya, dan cukup bagi bapak, ya, apa istilahnya itu, sholat dengan tayamum, dan saya kira berhenti untuk sejenak untuk tayamum itu bisa insya Allah tidak akan mengganggu orang yang di belakang, ya. Apalagi ketika tadi mungkin dikatakan macet, ya, tadi itu. Nah, kemudian, ya, apa, jika tidak memungkinkan maka kita sholat, ya, di atas kendaraan dengan sekemampuan kita, ya, yang kita akan berisyarah, ya, dengan kepala kita, yaitu menjadikan ruku atau sujud lebih rendah daripada ruku kita, ya. Jadi sujud lebih rendah daripada ruku kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sekemampuan kita. Dan itu tidak memungkinkan bahwa bagi bapak adalah, ataupun tidak dibolehkan bagi bapak untuk mengakhirkan sholat sampai kepada waktu apa, sholat? Sholat maghrib, ya. Allah Alam. Jadi sholatlah sekemampuan bapak. Bagaimana bapak bisa sholat, maka di situ adalah sholat. Baik, demikian jawabannya. Jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kedua bagi penelpon yang ada di rumah. Tafadhol, silahkan Ibu atau Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Pak Yunus dari Depok. Silakan. Ini mau tanya, saya sholat kebetulan di kendaraan penuh, yeah, kereta atau roda empat. Nah. Pernah waktu itu waktunya sholat sudah hampir ini, tapi saya pikir sampai ke rumah ini tepat, nggak tahunya macet di jalan, sampai akhirnya sampai menjelang isya gitu. Apakah kemudian dalam hati saya sholat dengan niat dalam hati dalam benar-benar sempit begitu? Itu bagaimana? Apa sholat apa? Apa bagaimana? Apa diperbolehkan atau memang harus sholat lagi jadi di rumah? Baik, itu saja. Terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telah jelaskan apabila sholat sesuatu sholat yang bisa untuk dijama' dan kita mendapatkan waktu untuk menjama'nya, maka yang paling afdol bagi seseorang itu adalah sholat untuk mengakhirkannya dan menjama' dengan jama' takhir, ya. Jadi kalau tadi Bapak umpamanya di atas kendaraan dan telah datang waktu sholat duhur, ya, tidak mungkin turun. Ya, tetapi diprediksi dimungkinkan bahwa kita akan mendapatkan sholat asar setelah turun dari kendaraan tersebut. Maka bagi Bapak adalah untuk mengakhirkan sholat kepada waktu sholat asar, ya. Jadi jama takhir. Sebab ya istiqbalu kiblah adalah merupakan syarat sholat. Kemudian al-qiyam adalah merupakan syarat sholat. Kemudian ruku dan sujud dan tumanina adalah merupakan rukun-rukun sholat, ya. Maka dikala itu udur bagi Bapak untuk bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya, wallahu a'lam. Tetapi apabila sholatnya itu adalah sholat yang tidak mungkin untuk menjamaknya dan kita tidak akan mendapatkan waktu untuk menjamaknya, maka sholatlah di atas kendaraan sekemampuannya. Ya, barangkali ya sangat mudah sekali kalau apa di atas kendaraan bisa tukeran dengan orang yang duduk, minta sebentar kita untuk sholat, ya, sholat sambil duduk dan menjadikan rukunya apa sujudnya lebih rendah daripada rukunya, berisyarah dan kita menghadap kemana saja kita menghadapnya. Allahu a'lam. Baik, demikian Bapak Yunus dari Depok, jawaban dari Ustaz. Dan kita angkat kembali dari penelpon, ada Ibu Umu Syarifah di Pondokede. Silahkan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Tadi Ustaz menerangkan bahwa Masjid Quba itu disebut juga dengan Masjid Qiblatain. Lalu bagaimana dengan Masjid Qiblatain yang memang sudah ada selain Masjid Quba di Madinah? Gitu. Syukran katsir. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disini Ustaz? Enggak kedengaran ya. Tain. Ada masalah. Ada penjelasan tadi disampaikan, Ustaz menyebutkan Masjid Quba juga disebut Masjid Qiblatain. Bagaimana dengan Masjid Qiblatain yang sudah ada di Madinah? Apakah satu masjid dengan dua nama atau dua masjid yang berbeda? Yang bisa saya pahami demikian pertanyaannya. Atau itu hanya satu masjid, itu Masjid Quba yang disebutkan juga dengan nama Qiblatain? Ya, yang saya tahu sih hanya satu gitu. Tidak ada dua masjid. Ya. Dan itu penamaan yang lain mungkin dari Masjid Quba, ya, itu saja. Penamaan lain dikenalnya seperti itu. Baik, demikian Umu Syarifah, mudah-mudahan itu yang menjadi jawabannya dan bisa difahami. Apabila salah dalam pemahaman pertanyaannya, silakan nanti menghubungi kembali di Radio Roja di line of air-nya. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, mohon penjelasan dari apa yang disebutkan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan waktu-waktu sholat yang dilarang. Dan apakah ada pelarangan khusus untuk untuk mensolatkan jenazah, Ustaz? Apakah ada larangan khusus yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah? Ada dua pertanyaan, Ustaz. Jazakallah khair. Itu kan sudah dijelaskan ya bahwa apa waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat tatawu, ya, sholat tatawu itu sholat-sholat sunnah, ya, dan waktu-waktu yang terlarang. Dan untuk melakukan sholat jenazah, ya, bahwa dalam tiga waktu, ya, kita bisa menangguhkan untuk tidak melakukan sholat jenazah. Jadi yang pertama ketika matahari pas terbit sehingga tinggi sedikit, ya. Dan ketika matahari pas pertengahan sehingga condong ke arah barat, ya. Dan ketika matahari akan terbenam, ya. Sehingga betul-betul apa? Terbenam. Maka tidak waktu ini, ya, kita bisa untuk apa menangguhkan sejenak untuk tidak melakukan sholat apa jenazah. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Adapun berkaitan dengan sholat ba'da asar, artinya menyolatkan sholat jenazah ba'da asar, maka sesungguhnya ini adalah diperbolehkan. Jadi apabila kita setelah sholat asar lalu ada jenazah, maka boleh ya, untuk kita melakukan sholat apa jenazah. Demikian juga tentang menguburkan ya, dari hadis yang sahih yang telah kita bahas lalu. Taib. Kita angkat kembali saat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Salman di Tangerang. Di tempat kami ada seorang ikhwan yang tidak mau sholat di masjid dengan alasan masjid tersebut salah dalam arah kiblatnya, tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui. Karena dengan alat GPS-nya dia bisa mengetahui arah kiblat, dan dia lebih memilih sholat di rumah untuk berjamaah dengan istrinya. Bagaimanakah sikap seperti ini? Apakah diperbolehkan? Dan berapakah derajat yang dilarang kemiringan masjid yang tidak sesuai dengan arah kiblat? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Telah kita jelaskan ya pada pertemuan yang telah lalu ya. Ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan masalah kiblah ya. Dan ini telah disebutkan dalam pelajaran yang telah lalunya, bahwa menghadap kiblat ini ada dua jenis. Jenis yang pertama bagi orang yang melihat Ka'bah. Jadi bagi orang yang melihat Ka'bah, maka baginya adalah untuk menghadap kepada Ain Ka'bah. Dan bagi orang-orang yang di luar ataupun tidak melihat Ka'bah, orang-orang yang jauh dari sekitar Ka'bah sehingga ia tidak melihatnya, termasuk negara-negara yang di luar Mekah, Mukarramah, maka baginya adalah untuk menghadap kepada jihatul Ka'bah, yaitu untuk menghadap kepada arah Ka'bah, tidak disyaratkan kepada Ainul Ka'bah. Dan ini jelas ya, berdasarkan hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah, bainal masyriqi wal maghribi kiblah, di antara timur dengan barat adalah kiblah, yaitu pada waktu itu bagi ahlul Madinah ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Ayyub, walakin syariku au ghoribu, ketika Nabi SAW melarang untuk qada hajat menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakin syariku au ghoribu, tetapi ke arah barat ataupun ke arah apa? Ke arah timur ya. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, maka ini jelas ya, bahwa bagi orang-orang yang tidak melihat Ka'bah, maka baginya adalah cukup menghadap kepada arah Ka'bah, kepada arah ke jihah Ka'bah. Dan saya telah menjelaskan perkataan para ulama, demikian juga akidah yang telah lalu ya, bahwa untuk mengetahui Ka'bah ataupun mengetahui jihah ini dengan beberapa cara. Yang pertama ya, dengan melihat yaitu jihah kiblatnya masjid-masjid kaum muslimin, dengan melihat mihrabnya yang ada di masjid-masjid kaum muslimin. Yang kedua dengan melihat matahari. Yang ketiga dengan melihat bintang-bintang. Yang keempat bisa dengan cara angin ya. Maka ini diantara perkara-perkara yang orang bisa mengetahuinya ya, arah mana kiblat. Jadi sesungguhnya apabila kita ketahui ya, bahwa cukup dengan mengarah ke arah kiblat. Tetapi telah dijelaskan bahwa menggunakan penemuan ilmiah hari ini untuk mengetahui arah kiblat secara pas gitu. Maka sesungguhnya adalah apabila memang didapatkan penemuan ini ya, maka orang menggunakan yang paling akrab, orang yang paling, artinya alat yang paling mendekatkan. Tetapi telah dijelaskan sejak dulu bahwa sesungguhnya tidak mesti kita menyalahkan masjid-masjid yang ada. Yang sesungguhnya itu adalah telah menghadap kiblat. Adapun masalah ini kurang pas atau dan sebagainya, maka kembali kita kepada hadis bainal masyriqi wal maghrib kiblah, antara timur dengan barat adalah apa? Kiblat. Sehingga tidak perlu ya perselisihan di antara kaum muslimin ataupun bahkan dengan sikap yang tadi seseorang sampai meninggalkan tidak mau sholat berjamaah karena dianggap bahwa ya kiblatnya tidak sampai kepada kategori pas apa yang dia temukan. Allah a'lam. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bagaimanakah cara salat jamaah awal dan jamaah akhir, Ustaz? Manakala kita berada di atas kendaraan, Ustaz, dan kemudian tidak bisa untuk turun ke masjid, bagaimanakah cara untuk menjamaah awal atau akhirnya? Kalau kita sedang safar, berarti kita menjamaah dan kemudian juga mengkosornya. Kalau kita dalam keadaan tidak safar, maka kita menjamaah saja. Dan jamaah takhir artinya ya kalau duhur dibawa ke asar, kalau maghrib dibawa ke isya, dan menunaikannya tertib ya, yaitu kita meniatkan sholat duhur dulu, setelah itu baru kita meniatkan sholat asar, sebab kita melakukan sholat sebagaimana tertib yang ditertibkan ataupun yang merupakan susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya kalau maghrib dengan isya, maka kita maghrib terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita menunaikan sholat apa? Isya. Jadi kalau di atas kendaraan ataupun ketika safar ataupun ketika kita tidak dihitung sebagai apa safar. Allah a'lam. Baik. Saya pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa pertanyaan yang bisa kita angkat pada sesi yang pertama dari pembahasan kiblat. Kemudian silakan kita masuki sesi yang kedua dari pembahasan bab yang baru dari kitab Syarah Umdal Ahkam. Namun demikian kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di 756 AM dalam pembahasan kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam bersama Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. راديو روجا 756 كيلوهز. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kesempatan kajian kita pagi hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam Tafsir Alam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala, dan kita akan memasuki bab baru dari kitab ini, yaitu bab Shufuf. Bagi Anda yang memiliki kitabnya, silakan Anda bisa membuka, baik yang sudah diterjemahkan atau yang masih dalam kitab aslinya. Dan kepada Ustaz Abu Qatadah, falyatafadhal mashkur. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab as-sufufi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamami as-salat. Bab as-sufuf, bab yang menjelaskan tentang adab saf di dalam berjamaah. Jadi bab yang menjelaskan tentang adab saf di dalam berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang salat berjamaah yang merupakan sifat perbuatan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di dalam berjamaah. Jadi termasuk bagian dari adab salat berjamaah. Di antara adab salat berjamaah adalah taswiyatus shufuf, yaitu membereskan shaf. Babus shufuf yang dimaksud di sini adalah bab yang berkaitan adab shaf di dalam berjamaah. Jadi bagaimanakah kita membuat shaf di dalam salat berjamaah? Sifatnya dan hukumnya. Mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan 4 hadis di dalam bab yang mulia ini. Dalam bab yang mulia ini, hadis yang pertama, wa Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya. Kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, bereskanlah, rapihkanlah. Dan di sini termasuk artinya membetulkan saf. Fa inna taswiyatas sufufi, karena beresnya saf min tamamis salati, merupakan kesempurnaan salat. Yang dimaksud salatul jamaah, kesempurnaan salat berjamaah. Sebab kalau salat sendirian tidak tentu, yang dimaksud di sini salat adalah salat berjamaah. Hadis yang kedua, wa Nu'man ibni Bashir, dari Nu'man ibnu Bashir, semoga Allah ta'ala meridhai kepadanya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwuna sufufakum au liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Wali muslimin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annam yusawwi bihal qadah. Hatta ra'a qad aqalna anhu, qad aqalna anhu. Thumma kharaja yawman hatta kada an yukabbira. Fara'a rajulan badiyan sadrahu. Wa qala, ibadallah, la tusawwuna sufufakum aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum merapihkan saf, hukum membereskan saf di dalam sholat. Ini bayan hukmi taswiyatus shufuf. Itu menjelaskan tentang hukum membereskan saf. Ar-raji min aqwalil ahlil ilmi anna taswiyatas shufuf fi sholatil jamaah yani fi sholati wajibun. Pendapat yang benar bahwa hukum membereskan saf di dalam sholat, yaitu dalam sholat berjamaah, adalah wajib. Jadi hukum beresnya saf di dalam sholat berjamaah adalah wajib. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak wajib, berdasarkan hadis yang pertama dikatakan min tamamis salat. Min tamamis salatil jamaah. Tetapi yang benar bahwa hadis-hadis yang ada, terutama hadis yang kedua itu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bahwa di antara ancaman akibat bahwa kita tidak membereskan saf, di mana taswiyatus shufuf nanti kita akan jelaskan kaidah-kaidahnya, batasan-batasannya, itu akan adanya ukubah dari Allah taala, akan datangnya hukuman dari Allah taala, yaitu menjadikan ikhtilaf hati kita, akan jadi cerai-berai hati kita. Padahal kita tahu bahwa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar, ya, adalah nikmat Allah Ta'ala menyatukan hati kita, nikmat Allah Ta'ala menyatukan hati kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bahwa Allah Ta'ala telah mengingatkan kaum muslimin dan mengingat-ingat kaum muslimin kepada satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat persatuan. Nikmat hati kaum muslimin dipersatukan, yaitu dengan Islam, dengan sunnah, dengan tauhid. Nah, lalu di sini datang satu ancaman. Yang ancaman ini sangat dahsyat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah diberikan dua pilihan. Ima kamu membereskan saf, atau Allah Ta'ala mengadab kamu dengan menjadikan hati kalian bercerai-berai, pandangan kalian bercerai-berai, jiwa kalian adalah bercerai-berai. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang mendatangkan ukubah tidak mungkin itu sekedar sunnah, sekedar mustahab, tetapi itu adalah menunjukkan sesuatu yang wajib. Adapun dari sisi wajibnya, maka ini bisa kita membahasnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau kita bahas kewajiban siapakah ini? Jadi kewajiban untuk membereskan saf. Kewajiban untuk membereskan saf adalah merupakan wadifatul imam. Ia adalah merupakan tugas imam. Oleh sebab itu merupakan satu kesalahan di dalam sholat dan merupakan kesalahan para imam, di mana seorang imam ketika sholat tidak peduli dengan kondisi makmumnya, tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh makmumnya, bahkan ya telah dijelaskan oleh para ulama di antara sebuah kesalahan, satu kesalahan di mana imam cukup hanya sambil menghadap kiblat dia mengatakan sawu sufufakum istaqimu atau rasu umpamanya, tetapi dia tidak membereskannya, maka ini adalah merupakan kesalahan seorang imam. Jadi kalau kita bertanya siapakah yang wajib membereskan saf, maka yang wajib membereskan saf adalah imam. Dan nanti kita akan bahas dalam pembahasan ini bahwa imam boleh mewakilkan. Ya tentunya apabila makmum ini banyak ya, sebab tidak mungkin. Dan mungkin sholatnya akan kapan kalau setiap barisan dibereskan oleh imam. Kalau sekarang mungkin satu masjid besar, maka tidak mengapa bahwa setiap saf ada yang membereskannya, mewakilkan sebagaimana dalam riwayat Umar. Ya. Dan kita akan bahas nanti ini. Adapun dari sisi yang kedua ada, maka makmum pun berhak dan dia makmum pun memiliki satu kewajiban untuk membereskan dirinya sendiri. Tidak boleh makmum menyelisih imam. Tidak boleh makmum membantah imam ketika diperintahkan untuk beres sejajar, rapat dan seterusnya. Rapat dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sisi hadis-hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan lapad amar. Jadi dengan lapad apa? Perintah. Rusul sufufakum istau wastaqimu. Maka dalam kaidah ala sufil amri wujub, jadi asal dalam perintah menunjukkan kepada wajib. Sehingga pendapat yang rajih bahwa membereskan saf di dalam sholat berjamaah adalah wajib. Adapun kaidah dalam membereskan saf, saya akan jelaskan kemudian nanti kita akan pelajari hadisnya satu persatunya. satu persatu. Nah, yang termasuk kepada taswiyatis shufuf, jadi membereskan saf, ini sebagai berikut. Yang pertama adalah taswiyatul mahadah, yaitu membereskan barisan, dalam arti ini mensejajarkan ya barisan, artinya harus sejajar, yaitu maknanya ala yataqadama ahadun min ghairihi aw yata'akhkhar ahadun min ghairihi, yaitu tidak boleh seseorang ke depan ataupun ke belakang dari yang lainnya. Dan tentunya bobitnya ini, kaidahnya, dan nanti hadis-hadisnya kita akan jelaskan, bahwa akan terjadi dengan dua cara, yaitu al-ka'bil ka'b wal-mankib bil-mankib, yaitu mensejajarkan tumit dengan tumit, yaitu mata kaki dengan mata kaki, ya. Kemudian bahu dengan bahu, jadi bukan dengan atraf al-qadamain, bukan dengan ujung kaki, sebab dimungkinkan ada orang yang panjang kakinya tinggi itu ya, ada yang pendek, sehingga kalau diratakannya itu apa, ujung jari-jarinya, maka ini akan dimungkinkan bahwa orang itu akan tidak beres nanti ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah at-tarasu fisab, yaitu merapatkan ya, yaitu tidak boleh meninggalkan furjah, yaitu sudul khalal wala yada al furjah, artinya untuk menutup yaitu renggang, tetapi ndalah rapat, sehingga dikatakan al ka'bil ka'b wal mankibil mankib. Jadi ini adalah sab ya, taswiyatus shufuf. Kemudian yang ketiga adalah ikmalul awal fal awal, yaitu menyempurnakan sab yang pertama kemudian yang setelahnya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, yang kedua kemudian yang ketiga. Tidak boleh kita membuat sab yang kedua sebelum sempurna sab yang pertama. Tidak boleh kita membuat sab yang ketiga sebelum tamat atau sempurna sab yang kedua. Kemudian yang keempat adalah at-taqarrub fi ma bainaha aw fi ma bainahuma, yaitu untuk mendekatkan, artinya berdekatan satu dengan yang lainnya ataupun di antara keduanya. Tidak boleh ya renggang. Kemudian yang kelima, an yadnul ma'mum minal imam, hendaklah ya makmum ini dekat kepada imam. Jadi tidak boleh membuat saf terlalu jauh dari imam. Nanti dalam hadis Abi Sa'id telah dinyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'ata akhuran min ashabihi faqala taqaddamu waliyatamu bi waliyatamu bikum man ba'dakum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu agak ke belakang. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendekatlah. Ya. Maka ini di antara cara kita membuat sab dan bagian adab dalam membuat sab. Kemudian yang keenam, tafdilu saf yani al-yamin ala shimal, mengutamakan sab yang kanan sebelum yang kiri. Tetapi nanti kita akan jelaskan, bukan berarti dipahami bahwa seseorang memulai dari yang kanan kemudian membiarkan bagian yang kiri, arah yang kiri. Tetapi kita ketahui bahwa yang kanan lebih afdal ketimbang yang kiri, itu secara keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu mengatakan yujibu atayamunu fitana ulhi wa fitarajulihi wa fitatarahirihi wa fisyani kullih. Maka ini adalah termasuk cara dalam membuat sab, dan kita akan jelaskan bobit-bobitnya nanti ya terhadap ini semua. Kemudian di antara membuat sab adalah tafarudun nisa wahdahunna in khalfa shufufir rijal, bahwa wanita adalah harus membuat sab tersendiri, baik wanita itu sendiri ataupun banyak, di belakang sab laki-laki. Maka wanita itu tidak boleh ya berada sejajar dengan kaum laki-laki, tetapi wanita harus berada di belakang laki-laki. Harus berada di belakang apa? Laki-laki. Ya. Kemudian yang kedelapan di antara adabnya adalah tidak boleh membuat sab di antara tiang-tiang. Jadi kalau ada tiang-tiang, maka tidak boleh membuat sab di antara tiang-tiang, sebab akan memotong sab, ya. Dan ini juga kita akan jelaskan nanti dalil-dalilnya. Ya. Ini adalah di antara adabnya. Jadi tidak boleh, ya, membuat sab di antara tiang-tiang. Kemudian yang kesembilan adalah tidak boleh sholat sendirian di belakang sab. Artinya termasuk menyelisih sunnah membuat sab di belakang sab. Artinya apa? Sholat sendirian di belakang sab. Apabila sop yang pertama ini masih ada, maka terlarang bagi sop, bagi seseorang membuat sop sendirinya. Membuat sop sendiri, sehingga sop yang pertama ini adalah sempurna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita akan bahas ya, berkaitan dengan masalah sop, yaitu berkaitan dengan adab di dalam melakukan sholat berjamaah, di dalam membuat apa? Sholat. Nah, terlebih dahulu kita akan bahas hadis Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya. Sawu shufufakum, artinya bereskanlah sholat kalian. Karena beresnya sab, rapihnya sab adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Sehingga para ulama mengatakan minnya adalah litab'id. Jadi minnya adalah litab'id. Artinya yang merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Hadis ini memberikan faedah, pelajaran kepada kita. Yang pertama, al-amru bi taswiyatish shufuf fi shalatil jamaah, bahwa diperintahkan bagi kita untuk membereskan saf dalam sholat berjamaah. Dan pendapat yang rajih hukumnya adalah wajib, terlebih dengan hadis yang kedua tadi. Yang kedua, anna taswiyatash shufufi min tamami sholat wa min kamaliha, bahwa membereskan saf di dalam sholat adalah merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi menyempurnakan pahala sholat berjamaah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, apa yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat atau dikatakan dalam hadis 25 derajat. Nah, para ulama menjelaskan salah satu penyebab ataupun salah satu bagian dari 27 derajat di dalam sholat berjamaah adalah karena membereskan saf. Jadi di antara 20 derajat seseorang mendapatkan pahala di dalam sholat berjamaah karena seseorang mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membereskan apa? Saf. Jadi seseorang mendapatkan pahala 27 derajat karena dia membereskan apa? Safnya di dalam sholat. Maka dengan itu dari sisi derajat pahala yang akan didapatkan dalam sholat berjamaah juga akan dipengaruhi dari sisi tidak sempurnanya dalam menunaikan adab dalam sholat apa? Berjamaah. Ya. Jadi ini adalah merupakan satu kebalikan ya. Ya. Merupakan apa? Satu kebalikan. Jadi artinya bahwa akan berkurangnya dari pahala sholat berjamaah dari sisi seseorang itu tidak menyempurnakan adab-adab dalam sholat apa berjamaah. Jadi artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa keutamaan sholat berjamaah itu disebabkan membereskan saf di dalam sholat berjamaah ini. Ya, dan kita mengetahui al-jaza'u min jinsil amal. Artinya pahala itu ditentukan dengan amal yang kita apa? Perbuat. Kemudian di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang hikmah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Artinya hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajar. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang satu hukum. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illah dari hukum tersebut. Dan ini adalah salah satu agar seseorang itu termotivasi untuk mengamalkan amalan tersebut, agar orang mendapatkan termotivasi mendapatkan dorongan, ya, terdorong untuk mengamalkan tersebut. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pahala dan keutamaan dari amalnya tersebut, sehingga memberi motivasi kepada orang itu untuk apa? Untuk beramal dengan amal tersebut. Ya. Jadi untuk amal dengan amal tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun pembicaraan yang berkaitan dengan adab, ya, dalam sholat berjamaah berkaitan dengan tasbih shufuf, ya, maka kita akan bahas selanjutnya ya, seperti yang tadi telah disebutkan. Ya. Jadi seperti yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, bahwa di antara adab di dalam membereskan saf, ya, adab di dalam membereskan saf tadi dikatakan adalah, ya, taswiyatul mahadah, yaitu membereskan saf. Dari sisi bahwa seseorang tidak boleh ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Di dalam hal ini tidak boleh ada seseorang yang ke depan dan tidak boleh ada orang yang ke belakang. Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqimus shufuf. Aqimus shufuf. Artinya luruskanlah saf kamu. Artinya di sini adalah sejajar. Dan dalam hadis ini, hadis yang terakhir tadi atau hadis yang kedua ini juga hadis Nu'man bin Bashir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dadanya ke depan, yang depannya ke depan, lalu Nabi SAW menegurnya dan memerintahkan untuk membereskan saf. Nah. Adapun kaifiahnya, cara bagaimana membereskan saf ini, gitu. Artinya meratakan barisan, maka telah dijelaskan dalam hadis yang lain. Itu apa? Al-Ka'ab bil-Ka'ab wal-Mankib bil-Mankib. Jadi bisanya beresnya seseorang di dalam saf, maka adabnya pun telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Nah, sehingga dalam hal ini, dalam kaifiahnya, bahwa seseorang ya, atau imam dalam hal ini tidak membereskan dari ujung apa? Ujung jari-jarinya. Sebab kalau diukur dari ujung jari-jarinya, kita akan mengetahui bahwa dimungkinkan seseorang itu ada yang berbadan tinggi, ya, sehingga kakinya pun ya panjang gitu. Maka kalau diratakan ujung jarinya, maka itu mesti tidak akan lurus. Badannya tidak akan lurus. Disebabkan apa? Disebabkan mungkin yang kakinya pendek akan berbeda dengan kakinya yang panjang. Nah, tetapi manakala yang dibereskannya adalah mata kaki dengan mata kakinya, yaitu tumitnya, maka secara otomatis akan lurus dan bahunya akan lurus. Ya, jadi bahunya akan lurus, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain apa? Dalam hadis yang lain digambarkan dengan al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Ya. Ini jelas ya. Jadi supaya kita pahamnya dalam melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah at-taros, at-tarosu, yaitu rapat. Ya, artinya bukan sekedar lurus tetapi rapat. Ini berdasarkan hadis aqimu shufufakum wa tarasu fa inni araakum min wara'i dhahri. Luruskanlah saf kalian dan rapatkanlah. Ya. Kalian. Artinya di sini tidak boleh membikin ataupun menjadikan apa? Menjadikan perantara. Ya, longgar. Terpisah. Sebab di dalam hadis dinyatakan bahwa itu adalah merupakan satu kesempatan untuk syaitan laknatullah, di mana mereka akan masuk di antara saf-saf dan menjadikan kita adalah bercerai-berai. Ya. Artinya di sini mesti rapat ya. Kemudian yang ketiga adalah menyempurnakan saf yang pertama, kemudian saf yang kedua, kemudian saf yang ketiga. Sebab di sini ada perintah pertama untuk mengambil saf yang pertama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan law ya'lamun nasu ma fi nida wa fi safil awal summa la yajidu illa ayastahamu alaihi lastaham. Kalaulah orang tahu tentang pahala adzan dan pahala pada saf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali harus berundi atau diundi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan undian itu dan pingin semuanya untuk diundi dan mendapatkan undian itu. Saful awal fal awal, saf yang pertama kemudian yang setelahnya. Ya. Ini adalah adab yang ketiga. Ya. Jadi adab yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah at-taqarrub fima bainaha. Ayat fima baina saf. Yang keempat, yaitu berdekatan sob dengan sob. Karena tentunya ini adalah dari hakikat jamaah wal istima. Maka tidak boleh terjadi jarak yang sangat jauh dari antara sob pertama dengan sob yang kedua. Jadi sop yang pertama dengan sop yang kedua, jadi sop yang pertama dengan sop yang kedua itu tidak boleh jauh, berjauhan. Sehingga adab yang kelima adalah untuk dekatnya sop makmum kepada sop imam, apa kepada imam. An yadul makmum ilal imam. Nah ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Annahu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ta'akhuran min ashabihi. Faqala taqaddamu. Waliyatamubi. Waliyatamabikum man ba'dakum. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ia pernah melihat sebagian para sahabat atau para sahabat itu agak jauh sopnya dari beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekatlah. Jadi mendekatlah. Dan dalam kalian bermakmum kepadaku dan orang-orang yang setelah kamu kepada kamu. Artinya sop yang berikutnya mengikut gerakan yang sebelumnya. Mengikuti gerakan yang sebelumnya. Maka ini diantara adab tasbihatus shufuf. Ya, hakikat membiasakan saf ini harus seperti ini. Yang dimaksud mendekatkan kepada imam dari sisi seseorang bisa tumanina untuk sujud. Jadi dari seukuran ia tumanina sujud dan cukup untuk sujud, maka itu adalah jarak kita untuk jauh antara imam dengan makmum ataupun makmum dengan makmum. Ini adalah kaidah yang sangat agung. Kemudian yang keenam, di antara adab dalam membikin sab itu tadi dikatakan tafarudun nisa wahdahunna, yaitu di mana wanita membikin sab adalah tersendiri. Artinya wanita tidak boleh sejajar dengan sab kaum laki-laki. Sab wanita adalah berada di belakang. Baik imamnya memiliki jamaah atau seorang imam itu tidak punya jamaah, kecuali wanita itu saja, maka itu berbeda dengan sab kaum laki-laki. Telah dijelaskan khairu shufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Jadi sebaik-baik sap laki-laki adalah yang paling awal dan paling jelek yang paling akhirnya, dan sebaik-baik sap wanita adalah yang paling awal. Yang sebaik-baik adalah paling akhir apuan, dan sebaik-baik adalah ya, sebaik-baiknya adalah sap yang paling akhir, dan sejelek-jeleknya adalah sap yang paling awal. Dan telah dijelaskan dalam hadis tentang kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW membuat sab, kemudian ya, seseorang bersama anak yatim dan seorang wanita di belakangnya. Ya. Maka ini kaidah dia dalam membuat apa sab. Nah. Kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwa sab yang paling kanan lebih utama. Tetapi para ulama mengatakan juga bukan berarti bahwa kita membuat sab kanan kemudian yang kiri dibiarkan. Sebab imam mesti berada di tengah-tengah makmum. Nah, ini diantara adab membuat sab. Ya. Kaidah dalam membuat sab. Kemudian diantaranya tadi jelaskan bahwa seorang makmum tidak boleh membikin sab sendirian. Dia tidak boleh membikin sab sendirian sebelum sab yang pertama adalah sempurna. Sebab ada hadis yang berbunyi la salata lil munfarid di khalfas sab. Tidak ada salat bagi yang munfarid di belakang sab. Ya. Bahkan Sebagian para ulama mengatakan tidak sah bagi orang yang sendirian membuat saf sendiri di belakang saf. Artinya dia sholat sendirian. Ya. Walaupun dalam masalah ini para ulama menjelaskan apabila saf telah penuh, ya, maka ini ada pengecualian. Sehingga para ulama mengatakan apa hukum orang yang sholat, ya, di belakang sendirian. Jadi apa hukumnya orang yang sholat di belakang saf sendirian? Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Sebagian para ulama mengatakan sah sholatnya. Dan yang pertengahan para ulama mentafsil apabila dia sholat sendirian ketika ia melihat pada saf sebelumnya adalah belum sempurna, maka sholatnya tidak sah. Ya. Tetapi apabila dia datang sedangkan imam ataupun maaf sedangkan saf yang pertama telah sempurna, telah penuh dan tidak ada ruang lagi untuk kita sholat, maka tidak mengapa kita untuk sholat sendirian. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Hanafiyah, ya, Ashab Hanafiyah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan seperti oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan nanti kita juga akan bahas secara khusus insyaallah dalam bahasan hadis-hadis yang ada di sini, ya. Tapi kita jelaskan secara mujmal terlebih dahulu, ya. Nah. Jadi artinya tidak boleh membuat saf sendirian di antara adabnya. Sehingga sempurna saf yang sebelumnya. Dan ini menguatkan yang tadi as-saful awal fal awal. Nah. Kemudian juga tidak boleh sholat di antara tiang-tiang. Ini ada riwayat tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana dikatakan, ya, An Abdul Hamid bin Mahmud qala shalaitu ma'a Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaumal jum'ah. Hadafa'na ila as-sawari fataqadamna wa ta'akhkharna. Faqala Anas, kunna nattaki hadha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan bahwa kami salat bersama Anas bin Malik salat Jumat. Ya. Maka ya, kami mendapatkan tiang-tiang. Lalu sehingga dalam shaf ini ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Maka Anas bin Malik mengatakan kami menjauhi tiang-tiang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat berjamaah. Dan dalam hadis Muawiyah bin Marrah an Abihi, ini sebagai syahid dari hadis yang tadi, kunna nuhina an nasifa baina sawari ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang, ya, membikin sab di antara tiang-tiang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami dilarang, ya, membikin sab di antara tiang-tiang. Adapun kalau sholat sendirian, ya, ataupun sholat bersama imam tetapi hanya berdua, tidak mengapa di antara tiang. Adapun hikmah dari larangan tersebut karena akan memutuskan sab. Di mana kita diperintahkan untuk merapihkan shaf. Ya. Di mana kita diperintahkan untuk merapihkan shaf. Ya. Yaitu diperintahkan kita agar shaf itu rapat, ya. Maka tatkala, ya, shaf tersebut di antara tiang-tiang secara otomatis akan terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi satu dengan yang lainnya. Maka dengan itu dilarang. Dan di antara adab di dalam shaf, di mana para ulama mengatakan yang paling berhak berada di belakang imam adalah ulul ahlam. Jadi orang yang dimungkinkan bisa menggantikan imam ketika imam salah. Ya. Artinya kefaqihannya, pengetahuannya mendekati imam yang telah ditunjuk. Dan hikmahnya ini, ya, apabila terjadi khalal, kesalahan pada imam, maka yang paling berhak menegur adalah yang paling a'lam. Ya, sehingga juga ini hikmah dalam ketika kita melihat imam itu bacaannya salah, ya. Ya. Maka tidak selayaknya nanti bahwa seluruh makmum mengasih tahu, sehingga bukannya menjadi ingat, bahkan semakin tidak ingat, ya, karena begitu banyaknya orang yang memberi peringatan kepadanya. Apabila imamnya juga batal, maka yang akan ke depan adalah orang yang paling dekat. Nah, dalam kisah kita lihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi S.A.W. bersabda, waliyalini ulul ahlam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, berada di belakangku, ya, ulul ahlam, artinya orang-orang yang apa? Orang yang faqih, ya, orang-orang yang dewasa, paham, ya, kepada hukum, ya, ya, kepada apa? Kepada hukum. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara adab di dalam sholat berjamaah. Ya. Adapun sebagian adab, yaitu yang dikatakan bahwa sab, yaitu orang dewasa, kemudian anak kecil, kemudian wanita. Wallahu alam, ya, dari sisi hadis, maka itu tidak kuat, ya. Jadi hadis-hadisnya lemah. Oleh sebab itu, wallahu alam, ya, dalam masalah ini tidak ada, ya, ketetapan bahwa apabila anak itu sah untuk berada dalam sob, ya, maka tidak mesti bahwa anak-anak itu dipisahkan dalam sob yang tersendiri. Jadi anak-anak tidak mesti dipisahkan dalam sob yang tersendiri, wallahu a'lam. Barangkali untuk sementara kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, ini hadis yang berkaitan dengan masalah sab salat, ya, sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan dari dua hadis dari kitab Syarah Umdatul Ahkam berkenaan dengan bab saf dalam salat. Dan untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab kepada Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala berkenaan dengan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat. Ya, kita angkat dari Bapak Arianto di Bekasi. Mungkin sudah dijelaskan tadi saat mungkin diulangi kembali, bagaimana dengan seorang yang masbuk akan tetapi sholat yang terakhir telah sempurna dan orang tersebut berdiri di belakang, karena ada sebagian kaum muslimin yang menarik satu orang makmum di saf di depannya untuk menemani dia di saf belakangnya. Apakah ini dibenarkan? Jazakallah khair. Allah alam, ya. Tentang hukum menarik orang yang berada pada saf yang di depan, ya. Saf yang di depan untuk mendapatkan saf bagi dia, ya. Artinya agar dia mendapatkan saf. Maka dari sisi hadis, ya, dari sisi hadis bahwa hadis tentang menarik sholat, apa menarik seseorang yang berada pada sholat di depan, maka hadisnya adalah dhaif, ya. Hadisnya adalah lemah. Kemudian dari sisi lain, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala telah mengatakan bahwa selain hadisnya dhaif, juga akan berakibat sesuatu yang terlarang. Yang pertama adalah memindahkan dari tempat yang mulia kepada tempat yang setelahnya. Jadi kalau orang berada dalam sop yang pertama, maka dia menjadi sop yang kedua. Maka ia dipindahkan dari makanil fadil ila makanil mabdul. Ya, maka ini terlarang. Yang kedua akan menjadikan sop yang pertama atau sebelumnya itu ada furjah. Yaitu ada apa? Ada kekosongan, dan ini pun juga terlarang. Yang ketiga, ya, adanya harokah min ghairi hajah syar'i, yaitu adanya gerakan yang sesungguhnya bukan keperluan syar'i. Artinya ketika orang itu apa dipindahkan dari sop yang pertama kepada sop yang kedua, ataupun dari sop yang kedua kepada sop yang ketiga, maka ya apa artinya di sini menunjukkan bahwa dia ada pergerakan. Dan tadi telah dijelaskan bahwa pergerakan di dalam sholat asalnya tidak boleh kecuali karena hajah untuk di dalam sholatnya. Dan dalam hal ini tidak disyariatkan, wallahu a'lam. Jadi dengan itu maka dia tidak perlu untuk menarik pada sop yang pertama ataupun sop yang kedua untuk ketiga ataupun ketiga pada keempat ya. Dan tadi telah dikatakan bahwa ada tidak pendapat, tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam bahwa larangan untuk sholat sendiri di belakang sop itu adalah apabila ya dia mendapatkan sop itu belum sempurna. Tapi kalau dia mendapatkan sop itu telah sempurna ya karena udur, maka baginya adalah apa? Baginya sholat ya, walaupun sendirian wallahu a'lam. Baik. Demikian jawaban dari Ustaz, jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali dari penelpon di rumah, ada Bapak Joko di Jakarta, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya ini kan di dekat rumah kan ada masjid yang tidak terlalu besar, kecil. Kan di biasa kalau saf ketiga itu pasti ada tiang, kan ada tiang ya, bahkan dua tiang. Nah ini bagaimana untuk menghindarinya, apa namanya, dari tiang itu, dan selalu pasti terisi. Kadang-kadang kalau pas datang terlambat pun, ada kalau yang pas lambat kan ya pas ya di tiang. Nah ini gimana Ustaz nih solusinya nih? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau itu kembali kepada bahwa kita harus menjelaskan kepada kaum muslimin tentang adab di dalam sholat berjamaah ya. Itu pertama kewajiban kita, yaitu menjelaskan tentang adab di dalam sholat berjamaah ya. Itu yang pertama kewajiban kita. Dan yang kedua, apabila kita mendapatkan sop gitu, dan mereka telah berada dalam apa? Dalam tiang-tiang tersebut ya, maka tidak mengapa pada waktu itu kita mengikutinya ya, apa yang telah ada pada sop tersebut. Sebagaimana ya, apabila tidak memungkinkan, umpamanya karena apa masjid itu penuh ya, dan tidak ada sop kecuali di antara tiang-tiang tersebut ya, maka di sini juga fattaqullaha mastata'tum, artinya bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita. Ya, apabila tidak memungkinkan kecuali sop pada sop tersebut, maka insya Allah tidak mengapa orang melakukan sholat pada sop tersebut ya. Hanya saja kalau memungkinkan kita bisa menghindarinya, maka menghindarinya. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik tadi. Baik, demikian Pak Joko dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, jazakallahu khair. Dan kita angkat kembali satu telepon, ada pendengar kita di Bekasi, silahkan tunggu. Gini Ustaz, di daerah saya ada suatu masjid gitu. Bagaimana dengan wanita yang safnya berjajar dengan laki-laki, tapi wanita itu di ruangan luarnya gitu, tapi safnya itu sejajar dengan laki-laki. Lalu yang kedua, bagaimana orang yang memakai hijadah makan dengan itu, maka safnya itu tidak rapat. Baik. Yang pertama gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan ibu tadi juga sama seperti yang ada di pesan singkat. Ketika saf laki-laki dengan wanita sejajar setidak di belakang, bagaimana hukumnya? Hanya dibatasi oleh kain atau satir ya. Dan yang kedua, ketika salat dengan sejadah, maka sulit sekali merapatkan antara saf. Iya. Yang jelas ya bahwa bagi ketua DKM, bagi para imam masjid dia, jadi harus menjadikan saf perempuan di belakang laki-laki. Jadi harus menjadikan saf perempuan di belakang saf laki-laki. Dan tentunya menjadikan sub perempuan sejajar dengan laki-laki ini selain itu adalah menyelisihi sunnah ya, selain itu adalah menyelisihi sunnah, juga itu adalah berakibat fitnah. Jadi berakibat apa? Fitnah kepada kaum laki-laki ya, kepada kita semua ya. Jadi kepada kita semua menjadikan salah satu sebab fitnah, ya. Apabila sab, ya, perempuan adalah sejajar dengan apa? Dengan laki-laki, ya. Ya. Dengan laki-laki. Jadi di sini wajib ya kepada para DKM ataupun para imam masjid, ya, yaitu menjadikan wanita adalah di belakang laki-laki, dan ini yang diajarkan oleh syariatnya. Jadi yang diajarkan oleh syariat tidak boleh menjadikan sab perempuan adalah sama dengan sab apa? Laki-laki. Dan seperti dijelaskan, ini sesuatu yang merupakan fitnah. Tetapi tadi dikatakan apabila tidak ada tempat, ya, dan dia diberikan tempat, umpamanya apa? Tadi apa? Di luar, tetapi sejajar dengan laki-laki, ya. Sejajar dengan laki-laki. Pertama, ya, sesungguhnya kalau tidak memungkinkan, ya, artinya tidak memungkinkan, sebenarnya kaum wanita itu tidak diperintahkan sholat berjamaah bersama laki-laki, ya. Dan apabila masjid itu tidak memungkinkan, ya, maka sebenarnya bagi pihak itu tidak mesti bahwa kaum wanita pergi apa ke masjid, ya. Sebab bukan satu apa? Kemestian bagi wanita untuk apa pergi ke masjid, ya. Para wanita adalah untuk pergi apa? Ke masjid. Dia adalah bukan satu apa? Kemestian. Dan tentunya apa? Ini fitnah, ya. Adalah merupakan fitnah adimah, ya. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, ya, dengan pertanyaan ma hukmu salatir rijal khalfa shufufin nisa? Ma hukmu musafatur rijali lin nisa? Jadi apa hukumnya salat laki-laki di belakang saf wanita? Dan apa hukumnya bahwa wanita sejajar dengan saf laki-laki? Maka dijelaskan oleh beliau, kaunu nisa'i yakumna shaffan amama rijal fa inna hadza bala'un bila syak. Fa inna hadza bila syakin khilafus sunnah. Adapun wanita berdiri, ya, shaf di depan laki-laki, maka ini jelas menyelisih apa? Sunnah. Ya, anna sunnata an yakuna nisa'u muta'akhirat min anir rijal. Sebab apa? Sunnah bahwa wanita adalah selamanya di belakang laki-laki. Kata beliau seperti itu. Kemudian dia mengatakan, lakin ad-dururah ahyanan tahkumu alal insan bima la yurid. Fa idza kana amamal musalli saffun minan nisa aw ta'ifatun min nisa. Fa inna sholata khalfahunna idza aminal insani an nafs li fitna jaiza. Wa li hadza min ibaratil fuqaha qauluhum. Dia mengatakan, tetapi terkadang darurah, ya, itu memaksa seseorang kepada sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya, seperti mungkin hari ini terjadi ketika di Masjidil Haram itu, ya. Di mana terkadang ya sulit, ya, menempatkan wanita pada shaf yang tersendiri, ya. Maka hal yang seperti ini, ya, karena ini keterpaksaan dan tidak memungkinkan, maka kata beliau juga boleh, ya. Ya, apabila aman dari apa? Fitnah. Kemudian dia mengatakan, wa amma musafatu rijalin nisa fa hadhihi fitnah adzimah. Wa la yajuzu lirijal ayusaffa ila janbil mar'ah. Fa idza wajadal insanu mar'ah laisa lahu makan illa bijanibiha fa yansarifu wa la yaqifu janbaha. Karena hadza fihi fitnah adzimah wa syaitanu kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yajri mimni adam majrudan. Warubama may yadkhulu fi sholati aminan ala nafsihi fala yazalu fihi syaitanu hatta yagwihi wa yufsidu alaihi sholatuhu wa istiqamatuhu. Nas'allahu afiyah. Ya. Artinya di sini pada intinya tidak boleh, ya. Ya. Menjadikan saf wanita sejajar, ya, walaupun mungkin tadi itu adalah asalnya menyelisihi sunnah, ya. Jadi asalnya apa? Menyelisihi sunnah. Maka yang terbaik bahwa wanita berada di belakang. Wanita berada di belakang apa laki-laki, dan itu yang merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian jawaban dari yang disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua, Ustaz, ketika para makmum yang membawa sajadah, oh iya, apakah yang dibenarkan? Yang jadi masalah bukan haram membawa sajadahnya, ya. Tetapi apabila sajadah itu akan menjadi sebab, ya, penghalang bagi yang lain untuk menginjak sajadahnya, bahkan terkadang mungkin ini menjadi satu penghalang kedekatan satu dengan yang lainnya, bahkan menjadi satu mungkin ego ataupun menjadi satu kebanggaan satu dengan yang lainnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga ya di situ kelihatan antara orang yang atas dan di bawah, maka tentunya dari sisi itu saja sudah tidak boleh. Dan apabila dengan membawa sajadah itu menjadikan orang tidak mau menginjak sajadahnya, maka tidak boleh. Sebab itu menjadi wasilah kepada sesuatu yang terlarang. Sebab kita mengetahui sesuatu wasilah yang tadinya mubah, artinya sesuatu perkara yang tadinya mubah, apabila menjadi wasilah kepada yang baik, maka sesuatu yang mubah juga menjadi baik baginya. Dan terkadang juga menjadi wajib untuk menempuh tentang wasilah tersebut. Tetapi ingat, bahwa sesuatu yang mubah ketika ia menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram, menjadi wasilah kepada sesuatu yang terlarang, maka sesuatu yang mubah itu menjadi terlarang ditempuh oleh seseorang. Karena menjadi apa? Menjadi wasilah kepada sesuatu yang tidak boleh. Artinya apa? Kalau kita dengan membawa sajadah itu menjadikan orang lain adalah iba, merasa apa, minder untuk menginjak sajadahnya, umpamanya, sehingga orang lain itu jauh, bahkan mungkin orang yang di depan ini menjadi sajadahnya sendiri-sendiri, bahkan nyaris umpamanya orang yang lain itu tidak mau untuk berada dalam saf yang pertama, karena dianggap bahwa saf yang pertama bagi orang-orang yang membawa sajadah umpamanya. Wah, ini semakin malapetaka lagi, semakin musibah yang menimpa kepada kita ini. Nah, maka di sini wallahu alam bukan dari sisi haramnya sajadahnya itu, tetapi dari sisi jika perkara tersebut menjadi sebab, ya, saf itu tidak rapi, menjadi saf itu tidak rapat, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang harus dihindari oleh setiap diantara kita, wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya, dan jazakallahu khair kepada Ustaz Abu Qatadah. Kita angkat kembali, masih dari pesan singkat berkenaan dengan safsat, kedudukan atau kondisi di mana sebuah masjid memiliki dua lantai, di mana lantai yang kedua dikhususkan bagi wanita. Apakah hal ini diperbolehkan atau tetap menempatkan? Kita akan bahas nanti di dalam pembahasan tentang mauqul imam wal makmum. Jadi ini dalam pembahasan tentang masalah kedudukan imam dengan makmum. Insyaallah kita akan bahas. Baik, ditunda bagi penanya yang bertanya berkenaan dengan saf ini. Kita angkat kembali dari telepon bagi pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit di 0218236543. Tafadhol. Dan bagi pertanyaan pesan singkat kami masih terima di 0819896543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Imam di Banjaran, Ustaz. Silakan, Pak. Mau nanya untuk sholat sholat di atas kendaraan itu hanya sholat nafilah atau wajib? Itu saja, Pak. Yang kedua untuk jamak, sholat jamak itu apakah asar dengan maghrib bisa seperti itu? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Sholat di atas kendaraan yang diperbolehkan asalnya adalah sholat nafilah saja. Kita telah bahas dalam hadis yang pertama dari masalah istiqbalul kiblah, di mana dalam satu riwayat ghairu annahu la yusalli 'alaihal maktubah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan salat di atas kendaraan, salat wajib dia. Nah, tetapi para ulama menjelaskan jika tidak memungkinkan dia untuk salat, seperti umpamanya di atas pesawat gitu ya, di atas perahu, kapal, atau kendaraan, di mana dia tidak bisa untuk turun terlebih dahulu, ya, dan dia tidak ada kesempatan untuk menjama ketika dia sampai, ataupun sholat yang bukan jama, maka dia sholat di atas kendaraan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum fa idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jadi ini ayat bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang kita mampu. Maka apabila sholat di kendaraan, sholat wajib, karena kita tidak bisa untuk turun ataupun tidak mungkin untuk menjamaknya, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh kita sholat di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak berdiri, dan kita berisyarat dengan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Adapun tentang pertanyaan yang kedua, tentang sholat asar kepada sholat maghrib. Jadi sholat asar tidak bisa dijama dengan sholat maghrib. Sebab sholat yang boleh dijama adalah duhur kepada asar, asar kepada duhur, maghrib kepada isya, isya kepada apa? Maghrib, yaitu jama takdim dengan jama apa? Takhir. Ya. Adapun sholat subuh dengan sholat asar, maka sholat subuh tidak bisa dijama dengan duhur, gitu ya. Sholat subuh tidak bisa dijama dengan isya. Sholat asar tidak bisa dijama dengan maghrib, dan maghrib tidak bisa dijama dengan sholat apa? Asar, ya. Jadi sholat asar tidak bisa dibawa ke maghrib, dan maghrib tidak bisa dijama kepada asar. Sebab ya sholat ya, apa jama itu telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu duhur kepada asar, kemudian maghrib dengan apa? Dengan isya saja. Allah. Baik, kita angkat kembali dari pertanyaan telepon. Ada Bapak Andi di Jakarta, silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini mau nanya untuk bacaan imam yang misalkan dalam surat apa, bacaan habis surat habis Al-Fatihah itu kan baca surat itu kan. Nah, kalau misalkan imam baca surat Al-Ala itu kan yang sabisme itu, kita disuruh untuk membaca tasbih atau bagaimana tuh Ustaz? Baik. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita semuanya insya Allah ini kita akan bahas di dalam tentang masalah imamah ini. Jadi masalah yang berkaitan dengan hak imam, hak makmum, dan apa saja yang dibaca dan sebagainya, kita akan lihat nanti di dalam bab-bab yang berkaitan dengan masalah imamah. Ya, ahkamul imamah wal makmum, hukum-hukum imam dengan makmum insya Allah kita akan bahas. Baik, Bapak yang bertanya harap bersabar, insya Allah akan dikaji dan dibahas kembali pada babnya. Dan kita angkat kembali dari telepon, ada Ibu Yati di Kalibata, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan, apa ada dalilnya bahwa sholat berjamaah khusus ibu-ibu itu imamnya sejajar dengan makmum? Dan yang kedua, pada saat kita selesai sholat berjamaah lalu mau mengerjakan sholat sunnah umpama ba'diyah, itu apa mesti harus pindah tempat atau apakah boleh masih tetap di tempat? Iya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat wanita ya, sab, apabila di mana makmum imam wanita ya, betul bahwa imam wanita itu boleh dalam dua tempatnya. Yang pertama bahwa imam wanita adalah sejajar dengan sab, ya, yang pertama ya. Dan yang kedua bisa mengambil hadis umum bahwa sab wanita, maaf, bahwa kedudukan imam wanita adalah berada di depan. Jadi boleh kedua-duanya diamalkan insya Allah, Bu. Dan yang kedua bahwa ketika kita sholat berjamaah, ya, ketika kita sholat berjamaah, kemudian kita akan menaikkan sholat tatawu, ya. Apakah disunahkan kita untuk berpindah tempatnya? Ya, disunahkan untuk berpindah tempat, tapi bukan satu kemestiannya. Hikmahnya apa? Agar kita tabaruk dengan banyak tempat di masjid, di mana kita apa itikaf di masjid, diam di masjid, ini adalah tabaruk dengan masjid ya. Dan ini adalah tabaruk yang dimasru, disyariatkan oleh syariat, wallahu a'lam. Iya, baik. Kita angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian tempat di masjid kaum muslimin yang saat berjamaah banyak kita dapati membawa anak-anak mereka yang belum balik, sehingga menempati saf-saf dalam sholat, yang terkadang pada rakaat kedua atau ketiga anak-anak itu meninggalkan saf tersebut. Bagaimanakah sikap kita? Apakah kita menempati kekosongan tersebut atau tetap berada di saf kita sehingga menjadi kosong saf yang kita tempati? Jazakallah khair. Pertama ya, sebenarnya bagi para orang tua itu selayaknya bahwa ya, anak yang layak untuk dibawa ke masjid, memperkenalkan kepada mereka sholat berjamaah, memperkenalkan kepada mereka tentang jamaah dan sholat, maka semestinya adalah orang yang telah mumayyiz. Jadi anak yang telah mumayyiz tidak mesti balik. Mumayyiz itu paham bahwa dia dalam sholatnya, sehingga dia tidak akan meninggalkan apa? Meninggalkan saf, ya, kemudian lari-lari dan sebagainya. Jadi ini juga ya, antara kita mau mendidik dan kita juga harus menjaga tentang kehusuan kaum muslimin di dalam apa? Dalam sholatnya. Nah, apabila kita mendapatkan apa? Furjah di depan itu, artinya yang tidak sempurna, maka kita boleh ya untuk kita melangkah ke depan dan menyempurnakan saf itu. Kenapa? Sebab ada dalil yang tadi umum, atimul awwala fal awwal. Artinya sempurnakan saf awal kemudian yang setelahnya. Jadi ini menunjukkan bolehnya ya. Ya, bolehnya. Allah alam. Baik. Satu pertanyaan terakhir mungkin kita angkat Seth, dan ya, sedikit di luar dari tema, dari Zikri di Bangka, Jakarta Selatan. Pak Ustadz, saya baru masuk kuliah pelajaran agama Islam, namun di awal pelajaran ia atau dosen memberikan kisah, cerita sekaligus pertanyaan mengenai apakah kamu dapat menghadirkan Tuhan di depanku. Bagaimana menanggapi hal demikian? Jazakumullah khair. Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diajarkan oleh para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa orang ketika sholat, ketika beribadah dan munajat kepada Allah taala harus merasakan bahwa dirinya adalah hadir di hadapan Allah taala dan bahwasanya Allah taala hadir di depannya. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pertanyaan yang tadi adalah ditujukan kepada satu pemahaman yang terkadang pemahaman ini bisa menjadikan pelakunya adalah kafir, yaitu yang dinamakan dengan wahdatul wujud, sampai kepada pemahaman bahwa dirinya adalah Allah, Allah adalah dirinya, maka jelas ini adalah pemahaman yang menyimpang dari akidah Islam. Tetapi seorang mukmin mengetahui bahwasanya Allah telah meliputinya, Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, maka seorang mukmin akan menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Dalam arti dia adalah muraq kepada Allah Ta'ala, bahwa dirinya merasakan diperhatikan dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka yang menjadi sebab seorang mukmin bisa seperti itu adalah dengan sebab ma'rifatullah, dengan sebab dia mengenal Allah Ta'ala. Dan bagaimana seseorang itu mengenal Allah Ta'ala? Maka para ulama mengatakan bima'rifati af'alihi wa bima'rifati asma'ihi wa sifatihi. Maka seseorang akan mengenal Allah Ta'ala yang pertama bima'rifati af'alihi, dengan mengenal perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Karena para ulama mengatakan al-af'al dilalatun ala sifat wa sifatun dilalatun ala zat. Sebab perbuatan menunjukkan kepada sifat dan sifat menunjukkan kepada zat. Maka tatkala seorang mukmin mengenal dan manusia mengenal kepada perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, maka seorang mukmin akan mengenal tentang zat Allah Ta'ala. Lalu seorang mukmin mengenal tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Sebab nama dan sifat menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Walillahi al-asma'ul husna fad'unhu biha. Wallahi al-mathalul a'la. Bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan nama tersebut. Dan bagi Allah ada sifat-sifat yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, Innama yahshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah mereka adalah para ulama. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man akhsaha dakhala jannah. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama, atau diantara nama Allah Ta'ala ada 99. Ya man akhsaha dakhala jannah. Di mana makna akhsaha, yang pertama adalah ta'alumuha, mempelajari nama-nama tersebut. Minal kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hifduha, menghafalnya. Yang ketiga adalah ma'rifatu ma'aniha, mengetahui makna-maknanya. Yang keempat adalah addu'a'u biha, berdoa dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan yang kelima adalah al-amalu bimuktadaha, mengamalkan dengan konsekuensi dan beramal dengan konsekuensi nama dan sifat Allah Ta'ala. Seperti timbulnya khasyah, timbulnya roja, timbulnya rasa haub, timbulnya tawakal, timbulnya mahabbah setelah orang itu mengenal tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu para ulama menjelaskan makrifat kepada Allah hanyalah bima'rifatil kitabi wa sunnah wa bima'rifati dilalatil kitabi wa sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala hanyalah dengan cara kita mengenal Al-Qur'an dan Sunnah, memahami makna-maknanya, memahami istinbat-istinbat yang ada di dalamnya. Maka dengan itu orang akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lam. Demikian ikhwatal Islam, kajian dari pembahasan Syarah Umdatul Ahkam.